Koalisi Kebaikan. Kok masih lemes ini tadi goes muter Jogja kota gede lewat rute heritage. Kemudian dilanjut diskusi kayaknya masih semangat ya, tapi malam ini saya harapkan teman-teman tetap bersemangat karena kita akan sinau bersama dengan Mbah Nun dan juga teman-teman dari Kiai Kanjeng. Malam ini kita hadirkan di sini khusus dari teman-teman menikah dari teman seluruh Indonesia, Mbah. Yang ada di sini perwakilan juga teman-teman komunitas sepeda di Jogja. Pengen sinau barengan bagaimana menjadi pesepeda yang merdeka. Setuju nggih? Nggih. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Teman-teman sekalian, anak-anak saya semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas temuan ini yang banyak orang mungkin menganggap ini berhubungan, apa hubungannya Kiai Kanjeng karo sepeda dan seterusnya. Tapi malam ini kita akan pakai prinsip bahwa semua benda itu baru ada manfaatnya kalau orang mampu memaknainya, termasuk sepeda, termasuk gamelan, termasuk apa saja. Meskipun Anda punya surga, kalau Anda tidak bisa memaknai surga, Anda juga tidak berarti masuk surga, kan begitu. Jadi sekarang saya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman komunitas apa jenenge iki? BBW ya, B2W. Jadi kalau di Ma'iyah Surabaya itu ada BBW namanya Bank-Bank Wetan. Itu B2W juga. Mungkin wilayahnya berbeda, kegiatannya berbeda, tapi semangatnya sama, yaitu Bank-Bank Wetan. Jadi kita sedang mengharapkan dan memperjuangkan supaya budaya dan peradaban sepeda itu nanti akan moncer dari timur seperti Bank-Bank Wetan itu. Nah, teman-teman sekalian, kita ini sedang berada di tahun-tahun yang sulit karena COVID ya. Amut sokdi atau amut takili, tahun-tahun yang berat. Dan kita mungkin masih akan cukup lama untuk mengalami ini, dan saya doakan Anda semua punya ketahanan, istiqomah, mutmainnah, hatinya tenang, dan tetap mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan. Tadi kita ngobrol bahwa jangankan sukses kehidupan, jangankan mempertahankan penghidupan atau keluarga, jangankan sukses menjadi apapun dalam karier Anda, sedangkan masuk surga saja, tidak ada orang masuk surga menurut Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang masuk surga karena amal solehnya. Tidak ada orang masuk surga karena merupakan hasil dari ikhtiarnya. Orang masuk surga itu semata-mata karena Allah merahmatinya. Termasuk Nabi Muhammad sendiri. Artinya nek delok raimu karo raiku kan yo ora potongan mlebu swarga yo. Gampangane ngono lah, nek delok kelakuane, nek delok apa yang selama ini kita lakukan berpuluh-puluh tahun kata yo. Yo wagu lah nek mlebu swarga. Ning mlebu neraka yo ora kuat kan gitu. Jadi, maka sebenarnya orang masuk surga itu menurut Rasulullah adalah semata-mata karena rahmat Allah. Juga kita sehat dari COVID, kita tidak terpapar, itu juga rahmat dari Allah. Artinya Anda sudah vaksin, kena terus mati juga bisa. Anda pakai protokol kesehatan, kena juga tetap bisa. Anda tidak pakai protokol kesehatan, tidak kena ya bisa, kena ya bisa, sama-sama podo-podo lah. Nah, terus bagaimana? Apakah kalau kita masuk surga sehat di dunia, makmur dan sejahtera, sukses, tidak karena amal soleh kita, apa lantas kita tidak berikhtiar? Apa kita tidak lantas berjuang? Ya tinggal disambung. Mari kita berjuang dengan amal soleh kita, dengan mensosialisasikan peradaban sepeda kembali, misalnya sekarang sebagai sesuatu yang Anda fokusi ya. Itu kita jadikan proses untuk mencapai perkenan di mana Allah akan merahmati kita, kan gitu kan. Jadi tetap kita akan berjuang, tetap nandur ya. Ning nek menungso sing nandur kan ora iso ngodot wite to. Tidak bisa menumbuhkan padinya, tidak bisa membuahkan padinya, itu kan semua tetap Tuhan. Ya, tapi kan tetap kita nandur. Jadi kita tetap berjuang, tetap beramal soleh, tetap berbuat baik sebanyak-banyaknya. Terus mudah-mudahan ikhtiar kita yang maksimal itu membuat Tuhan ora tega njur kowe dirahmati, kaya sehat, tembi iki sepi selama COVID, muga-muga tetap ada yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak terduga dari Tuhan, entah bagaimana caranya. Itu kita alami semua. Selama Covid iki sing keluargane ana sing ning omah iki luweh mesra ya ana, ana sing setelah Covid kok ana ning omah suwe-suwe ketara janjane ora harmonis karo bojo ya ana, ya toh. Ana sing malah kerengan banget iki mergo bendino ketemu mambutai terus ya toh. Ya ana. Nah, itu semua kita doakan mudah-mudahan yang mendapatkan berkah di keluarganya selama Covid ini juga oleh Allah ditambahi anugerahnya. Kalau ada justru muncul masalah setelah di rumah saja selama Covid itu oleh Allah juga diberi jalan keluarnya. Amin ya Rabbal. Jadi kita nomor pertama dengan Kiai Kanjeng ini saya cuma mengajak Anda untuk mengawali dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk apa saja? Untuk termasuk untuk perjuangan sepeda Anda ini, karena saya kebetulan bulan-bulan terakhir ini banyak urusan dengan sepeda juga gitu nanti, tapi tidak terlalu penting-penting amat sebab, dan aku salah satu mangkel urip kuwi mergo aku nang SMA Muhimbian sepedaku dicolong, akhirnya aku nyilih koncoku nang Noto Prajan, dan saya baru setelah tamat SMA baru saya bisa membayar yang saya pinjam itu. Jadi sepeda itu juga merupakan alat kegembiraan tapi juga merupakan kenangan yang tidak enak ketika SMA. Nah, kemarin di Padang Bulan saya itu mendapat kegembiraan karena ada seorang tua senior saya dalam sepak bola zaman dahulu tahun 60-an. Itu sekarang umurnya 84 tahun, tapi dia adalah pesepeda yang luar biasa sampai hari ini. Dan kemarin ngomong-ngomong sama istri saya, terus Mbah Fia ceritane mereka asik ngomong tentang sepeda, terus Mbak Fia membelikan pengembangan kualitas sepedanya, saya tidak ngerti mas ya merek apa orang ngerti, sing dituku apa orang ngerti, pokoknya lumayan banyak Mbak Fia membelikan itu, dan jadi saya ikut bergembira. Jadi sepeda itu sumber kegembiraan bagi saya. Ning delok bojoku omong-omongan karo wong tua senior kumbien bab sepeda, ya aku seneng banget, walah rahmat Allah. Dan saya tuh yakin bahwa Anda semua ini akan dikasih kejutan oleh Allah dengan kegembiraan-kegembiraan yang tidak Anda sangka-sangka. Terus ketoke ora mungkin ora lah. Mbuh apa bentuke, mbuh ning awakmu dhewe apa karo keluargamu apa ning komunitasmu apa kampungmu, tapi Allah dalam waktu tidak terlalu lama lagi nanti akan mengagetkan Anda dengan anugerah-anugerah yang tidak kita duga gitu ya. Aku yakin kuwi. Karena saya juga sedang ngenteni terus iki. Gak mungkin kalau Allah kok tega sama kita, ya gak mungkin lah. Maka insya Allah akan ada. Allah itu punya sifat sebagaimana yang dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi, azizun alaihi ma'anitum. Ora tega abot atine ndelok wong menderita ya. Jadi selama Covid ini kan nang dindi kan kita sawang sinawang penderitaan gitu. Ndelok rono ya mesake, kae ndelok aku ya mesake gitu. Lah rumah samu Kiai Kanjengi nyambut gaya apa ya, ngisone yang nuduk ya toh. Anak Covid ngene iki arep disin diduduk opone ya toh. Kan kita, jadi kita semua menderita, kita semua berada di dalam tahun yang berat, yang sulit dan terbebani oleh sesuatu yang kita tidak bisa atasi, dan itu betul-betul kita hanya bisa selamat dari semua ini atas rahmat Tuhan. Oleh karena itu nomor yang pertama ini saya mendoakan kepada Anda semua, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada siapa yang datang malam hari ini. Sing lungguh, sing ngadeg, ning sing ora ketok sak piturute, termasuk makhluk-makhluk lain yang menghuni tembi ini, para jin, para banujan, para demit nek ana wis ora apa-apa wis, tak dongake tetep kabeh tak dongake apik. Gitu ya, amin ya rabbal alamin, dan mohon izin saya Al-Fatihah kemudian kita masuk Yamanan ya. Ya Allah panjenengan sayang nih dulur-dulur kula kabeh, anak-anak kula kabeh niki panjenengan sayang, panjenengan limpahi kegembiraan, limpahi hiburan untuk hidup mereka yang penuh kesedihan dan beban selama setahun terakhir ini ya Allah. Jadikanlah mereka adalah hamba-hambamu yang terbimbing, tapi karena engkau bimbing maka engkau juga menjamin rizkinya, menjamin kesejahteraannya, dan menjamin ketenangan hatinya dan kegembiraan jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi as-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon Anda menirukan bersama. Amin, amin, insyaallah, amin. Amin, amin, insyaallah, amin. Amin, amin, insyaallah, amin. Amin, amin, insyaallah, amin. Ya, nomor judul tak sudah-sudah. Thank you. nanti isinya lirik atau syair lagu ini nanti kita bicarakan ketika kita sudah sampai ke tema yang relevan dengan itu. Tapi sekarang beliau-beliau juga akan memberikan pengantar, tapi saya mencoba membuka gini. Jadi aku harus pedagi bahasa Inggris apa ya? Lah ya. Tapi kan singkatannya kan selama ini kan baik gitu aja toh. Lah ya, gue bahasa Inggris ya apik toh ya. Baik toh. Baik. Nah, tur bahasa Arab ya apik. Jadi bahasa Arab sepeda kita daroja. Daroja. Kalau daroja itu Darojatun, itu kan nama sultan ya. Raden Darojatun itu. Nah, kalau sepeda itu roknya pakai tasdid, roknya double, Darojatun. Bukan Darojatun tapi Darojatun, artinya sesuatu yang mengangkat derajat. Jadi itu kira-kira tahapnya dulu ketika sak durung iki ming cekeran mlaku njur munggah derajat nganggo sepeda, kira-kira seperti itu. Tadi kita ngomong-ngomong dengan teman-teman ini, kok sepeda kan lahirnya di Eropa ya? Kok enggak di Indonesia kan? Padahal di zaman Ken Arok kan juga sudah ada roda toh. Kok tidak ada inisiatif orang Jawa ketika itu untuk bikin, kan tetap pakai kuda, sampai Mataram tetap pakai kuda. Paling pol rajanya pakai kereta kencana. Tapi kok tidak ada inisiatif atau kreativitas untuk bikin yang sekarang disebut sepeda itu. Kita simpulkan, memang bedanya kebudayaan Barat dengan kebudayaan Timur itu adalah, kalau kebudayaan Barat itu kebudayaan atau peradaban atau kreativitas intrinsik namanya, pokoknya sekawai menjobo. Nek kebudayaan Timur terutama Jawa itu sekawai menjeru, kebudayaan intrinsik. Jadi kita tidak pernah berpikir sejak zaman Kalingga, sejak Ratu Sima sampai Borobudur berdiri, sampai Singosari, sampai Mojopahit, sampai Mataram, juga tidak pernah berpikir untuk secara eksternal, ekstrinsik, di luar diri kita membuat sesuatu yang memudahkan. Jadi kita masih mengandalkan kuda kan gitu. Sementara di Eropa itu memang nalurinya untuk membuat satu budayaan materialistik yang berguna secara ekstrinsik. Jadi terus gawe sepeda, gawe sepur, gawe rel, gawe akhirnya bikin mobil dan seterusnya. Jadi memang kita berbeda. Makanya sekarang kita tidak bisa menjumpai keraton teman-teman Senopati biyen ning ndi ya ora cetha ya toh. Hanya ada serpian-serpiannya gitu ya. Keratone apa Brawijaya ning ndi ya ora cetha ya toh. Singosari di mana juga. Karena kita dulu memang tidak punya selera untuk bangun yang di luar diri kita. Selera kita adalah bangun menungso, bangun ati, bangun pikiran, bangun batin gitu ya. Jadi pembangunan kita itu pembangunan batin gitu. Begitu kita merdeka terus kita terseret dan mau tidak mau harus ikut pembangunan material atau materialisme sampai ke tingkat hedonisme. Nah, jadi itu tidak heran apa namanya, seperti yang dibilang di lagu tadi itu kan, kalau urusannya itu material atau di luar diri kita, maka akhirnya tadi yang disebut tak sudah-sudah tadi. Ketika belum, kepingin sudah, ketika sudah, kepingin tambah. Terus setelah ditambahi, sudah ditambahi, kepingin lagi. Jadi, kalau urusannya adalah transportasi, pengganda, mungkin puncaknya adalah sepeda. Sepeda di situ masih ada hubungannya dengan kesehatan. Tapi begitu nganggo motor kan wis ora ono pertimbangan kesehatan, Thomas. Jadi saat ini balapan sepeda itu kan sudah jelas menyehatkan badannya dan tapi naik F1, naik racing motor kayak apa ya, MotoGP kan wis sudah tidak urusan sama keseluruhan kemanusiaan. Dia pokoknya api, dia pokoknya nuruti geni, nuruti nafsu aja gitu. Sampai ke tingkat mobil, sampai tingkat pesawat kan. Urusannya sudah bukan keperluan manusia, padahal yang namanya peradaban dan industri itu adalah bertujuan untuk memudahkan hidup. Nah, manusia akhirnya tidak hanya mudah, toh, akhirnya mudah sampai ke tingkat melupakan keperluan dasarnya yaitu kesehatan. Nah, sepeda itu menurut saya adalah puncak industri peradaban manusia, di mana manusia masih menjadi faktor utama, yaitu kesehatannya kan itu. Nek wis motor kan wis mesti ra sehat itu, wis kudu nganggo koran ning jero ning klambi, ya toh. Wis sudah tidak, memang sudah tidak di, sejak awal timbangkan apa memperhitungkan kesehatan manusia kan maksudnya tidak. Kalau sepeda kan wis mulane kan nek nek cara jawane apa sikil apa mau? Bicycle itu nek cara jawane bicycle. Nah, sekarang kalau Anda nganggo motor sing obah apa nih? Mengingini kita. Mengingini kita. Bahkan ketika Anda lom apa racing yang itu misalnya F1 lho ya. Sing tadi kan saya tanya, nek kowe sepedaan iki janjane sing sepedaan iki sikilmu apa tanganmu apa utekmu apa hatimu? Kan gitu kan. Sama dengan main sepak bola, sebenarnya yang main sepak bola hatinya apa pikirannya apa badannya kan gitu. Nah itu kan harus kita urus itu. Kalau memang pembangunan hidup ini ada pembangunan manusia, maka sebenarnya semuanya harus tetap komprehensif. Harus tetap ada verifikasi yang berpihak kepada kesejahteraan hidup manusia. Dan nomor satu adalah kesehatannya. Nah sepeda ini menurut saya puncak industri yang masih ngurusi manusia. Itu setelah sepeda mulai ono motor, mulai ono Honda, baik Honda Yamaha maupun Honda Kawasaki gitu. Gitu. Wis orang ngurusi kesehatan, ngurusi golek penak etok kan gitu kan. Tapi sudah tidak waspada terhadap keperluan yang menyeluruh dari diri manusia, dan itulah sebabnya maka menurut saya sepeda ini nanti harus kita pertanyakan iki sepeda iki. Nek, pertanyaan saya tadi kan gini. Kue iki pit-pitan apa ngepit? Itu nek pit-pit kalau ngepit itu memang mindsetmu, apa, prinsip utamamu dan pekerjaan utamamu adalah bekerja menempuh suatu tempat dengan primernya nyepeda. Nek pit-pitan lah ora, engko luding nang Borobudur, gitu. Tekan kono mubeng-mubeng terus engko bali meneh, gitu kan gitu. Nah, Anda kan ndak ludang-luding toh? Nek dapurmu lah ora luding toh ya, ya. Gitu mal ya. Ya. Ya mungkin nek mungkin nang Gunung Kawi apa nang Gunung Semeru kena luding ya ora apa-apa lah dengan off road kan. Tapi kan setahu saya semangat Anda bukan semangat pit-pitan tapi semangat ngepit. Semangat ngepit. Jadi semangat di mana sepeda itu mainstream, sepeda itu primer, itu memang kendaraan kita. Dan apa tau bedane karo jaran ya balapan musuh jaran ya iso menang kok sepeda gitu. Musuh motor wae nek sing nunggangi ibu-ibu kan ya tetep iso menang sepeda. Artinya sepeda itu sudah sangat memenuhi syarat untuk transportasi sebenarnya. Meskipun rasa njur lunga kajen nganggo sepeda gitu. Ya rasa semono gitu ya. Memang kita butuh pesawat kalau naik haji atau paling tidak kapal. Tapi kan intinya adalah bahwa sepeda itu menurut saya adalah puncak peradaban manusia. Kalau motor sampai mobil sampai pesawat itu bukan peradaban manusia, itu peradaban materialisme, bukan peradaban kemanusiaan, bukan peradaban humanisme atau humanistik gitu. Kalau yang peradaban humanistik itu ya sepeda puncaknya dan tidak ada lagi. Gitu loh. Kuwi wis saiki dilistrike barang toh. Gue nek rada munggah nang kali urang rada kesel dipecet yang gitu kan. Gue rada ngerti sidik-sidik gue. Jadi teman-teman sekalian, saya kira saya sangat senang sekali dengan pertemuan pada malam hari ini karena cuman kita harus ngitung mas. Nanti kita harus hitung bersama. Karepmu sepiro berarti jangkauannya piro, kira-kira tantangannya apa wae, terus target-target yang kita sebut sukses atau berhasil itu apa saja harus kita hitung sedemikian rupa. Nah, kita mulai dengan saya mohon dengan dari teman-teman di kelompok sepeda untuk juga membeberkan namanya hajatnya, gitu ya. Monggo mas. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putut, Ketua Bikeswalk Indonesia yang kebetulan diminta untuk bertanggung jawab terhadap keseluruhan acara ini. Ya, yang pertama tentu saja matur sangat atas rawuhnya Mbah Nun dan teman-teman, Bapak Ibu dari Kiai Kanjeng. Ini merasa tersanjung terhormat sekali panjenengan sedoyo berkenan rawuh di sini. Nah, sekaligus saya ingin menyampaikan kenapa koalisi kebaikan ini kita kok mengundang beliau-beliau semua ini terkhusus Mbah Nun ya dalam kegiatan kita. Nah, untuk menjawabnya saya akan mulai dari perjalanan hidup saya di dunia sepeda, pengalaman saya bersepeda. Jadi awalnya saya bersepeda memang pit-pitan. Nah, masih ingat nggih? Pit-pitan. Ya, sekedar pit-pitan untuk saya hanya ingin sehat saja, Sabtu, Minggu, weekend saja. Kalau banyak orang menyebut weekend warrior gitu ya. Nah lalu tahun 2006 saya tercerahkan oleh teman-teman yang tergabung dalam Bike Juwek bahwa ternyata sepeda iso kanggo ngepit. Maka Maret 2006 saya memutuskan untuk menjadikan sepeda saya sebagai alat ngepit, khususnya ke kantor. Dan tidak hanya ke kantor, saya justru saat itu mulai Maret itu lebih sering menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas saya, bergerak ke sana kemari. Selama saya bisa jangkau naik sepeda, saya naik sepeda. Tidak ada pikiran lain, hanya sebatas itu. Tapi sekian waktu, sekian tahun, sekian lama, saya tidak sadar, tanpa saya sadari maksudnya bahwa saya begitu banyak menemukan kebaikan-kebaikan ketika saya menjalani aktivitas itu. Yang pertama sungguh membuat saya ingin komitmen terus adalah bahwa ternyata saya bisa mendapatkan manfaat yang tidak terpikirkan sebelumnya, yaitu interaksi dengan orang-orang yang sebelumnya saya tidak kenal. Contoh misalnya ojek pangkalan, teman-teman opang begitu. Saya hanya sebatas senyum. Seringkali mereka-mereka membantu saya menyeberang jalan ya. Teman-teman tahu Tangerang, Jakarta itu kan lalu lintas wis ngawur banget. Ngawur banget. Sehingga untuk menyeberang saja saya kadang-kadang dibantu oleh teman-teman ojol. Nah, dari situ saya berpikir, wah ini kok asik sekali. Akhirnya setiap hari saya, ya mohon maaf, dada, senyum. Dan bertahun-tahun sampai hari ini bahkan sebagian besar dari mereka saya tidak tahu namanya. Saya hanya ingat Pak Iwan koordinatornya itu saya. Dan seringkali ketika saya ke kantor di rute saya mampir hanya 2 menit untuk mengatakan kabar Anda semua bagaimana, bla bla bla. Bahkan foto-foto, selfie, lalu ya buat kenang-kenangan. Dan setelah ada Instagram, saya gunakan untuk upload konten kadang-kadang gitu ya, ya menyenangkan. Dan mereka ketika ketemu saya nampak gembira gitu. Saya pun juga demikian. Ketika saya melintas dan hanya satu orang, saya tadinya udah ngebut, saya terpaksa belok hanya untuk tanya, yang lain kemana? Kebiasaannya banyak sekali. Nah ini ada semacam apa ya, secara batin saya kok merasa kehilangan ketika mereka enggak ada, walaupun kenal pun tidak gitu, hanya sebatas itu. Lalu enggak jauh dari ojek pangkalan itu ada seseorang, di sini ada Mas Devin ya, ada enggak? Nah ada seseorang saya akhirnya berkenalan, namanya Pak Ugi. Itu jalan yang saya lalui tahun 2006 itu hanya bisa dilintasi oleh satu sepeda dan satu motor. Kalau papasan kami harus minggir. Sekarang bisa dilalui oleh bus jemputan bahkan kontainer. Nah, salah satu orang yang berjasa itu namanya Pak Ugi itu. Jadi setiap hari dia bersihkan jalan itu, dia rapikan supaya tidak terlalu bergelombang, kalau hujan lebat tidak licin. Nah, saya berkenalan dengan beliau dan saya mendapatkan satu istilahnya wawasan atau insight gitulah kerennya gitu. Ketika saya ajak, "Nopo sih Pak kok mau kayak gini?" Duitnya juga enggak ada gitu. Karena dia juga enggak minta-minta di situ. Ya seneng aja. Dia jawabnya cuma seneng aja. Kasihan itu orang-orang lewat sini kalau hujan licin sekali, Pak. Waktu itu saya tanya, saya belum tahu namanya gitu. Bapak itu gimana gini. Akhirnya jadi deket dan sampai sekarang kalau saya naik sepeda dari jauh itu udah tepuk tangan manggil saya padahal jauh banget. Nah, ada rasa seneng buat diri saya. Nah, ini pengalaman pengalaman batin yang menurut saya luar biasa. Dan suatu ketika beliau ini sakit diabetes, saya ingat betul. Dan kebetulan saya punya foto beliau, saya upload di sosmed saya, Instagram. Dan saya tanpa menduga banyak sekali teman-teman yang DM saya ingin membantu Pak Sugi. Nah, akhirnya dari itu saya berpikir, Pak Sugi saya tanya, dia enggak pernah minta-minta, enggak pernah ngantongin. Kalau di Jakarta itu kan orang nyapu sedikit aja udah kasih ember ya, bersihkan jalan sedikit kasih ember. Beliau sama sekali tidak pernah melakukan itu. Dan ketika beliau sakit minggir gitu, saya tanya, kenapa kok nampak lelah sekali? Iya, ini nggak bisa dari dokter, sakit. Saya nggak punya niat untuk cari bantuan. Ya saya cerita di sini saya sedih bla bla. Banyak teman-teman yang DM ingin ikut membantu. Dan saat itu tanpa saya duga saya mengumpulkan duit itu 800.000. Langsung saya berikan ke beliau dan beliau sampai nangis. Nah, saya sendiri juga enggak pernah berpikir nyari duitnya gitu. Saya hanya meluapkan emosi saya bahwa orang yang selama ini membantu sakit gitu aja. Dan salah satu orang yang membantu itu ada di sini juga. Saya enggak usah sebut gitu ya. Ada beberapa kawan yang ikut membantu. Ah, ini kebaikan-kebaikan yang tanpa saya sadari ketika saya menjalani sepeda. Ya mungkin saja kalau saya naik motor, naik mobil enggak bisa saya langsung berhenti ngobrol dengan mereka-mereka itu. Satu lagi juga, satu penjual es, saya jarang sekali beli ya. Tapi saya sering mampir ke sana untuk sekedar ngobrol numpang istirahat. Ya sesekali aja, belum tentu sebulan sekali saya juga belanja, tapi jadi akrab dia dengan keluarganya. Tahun 2016, sampai hari ini saya ingat tahunnya, 2015, maaf, saya touring mudik pulang kampung dari Tangerang ke Madiun, 800 kilo. Selesai saya masih merasa sehat, saya kembali ke Tangerang, kerja lagi. Kegayaan, sombong banget gitu kan, wah habis touring ini sepedanya kuat, ngobut lah berangkat. Masih enggak apa-apa. Begitu pulang saya coba ngebut. Sampai di tempat dia ternyata saya kaki saya kram, enggak bisa bergerak, overtrain. Dan saya enggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang terjadi? Dia menutup warungnya loh. Mengantarkan saya dengan sepeda motornya. Akhirnya saya bilang, enggak usah ditutup lah. Istrimu ada enggak? Ada, yuk tak panggil istriku dulu ya Pak. Nanti aku habis ini antar Bapak. Itu buat saya pengalaman yang luar biasa, mendapatkan pengalaman batin. Sampai sebegini saya naik sepeda hanya karena interaksi harian, saya enggak pernah ngasih apa-apa, tak saya kena musibah, enggak bisa ngapa-ngapain, saya didorong, dianterin sampai kurang lebih 5 kilometeran. Dia bersama anaknya, dan warungnya ditunggu istrinya yang dia panggil dari rumah. Itu dari sisi interaksi. Terus tanpa sadar juga, naik sepeda, saya bisa berhenti dengan mudah untuk hanya mengambil gunting. Dan ini sering ya, pengalaman nyata gitu. Saya merasa ini menghambat jalan saya. Saya ngambil gunting, paku, kayu yang melintang, menyeberangkan anak-anak sekolah, membantu ibu-ibu yang menyeberang, kadang sepeda saya sampai harus saya palangin. Dan ternyata itu membawa energi positif buat saya ketika anak-anak itu sampai seberang. Om, terima kasih ya. Terima kasih itu sampai saya jauh, saya noleh, dia belum masuk sekolahnya. Itu buat saya merinding. Sebegitunya mereka memberikan apresiasi, terima kasih kepada saya yang hanya membantu menyeberangkan saja. Mungkin hal itu tidak akan saya dapatkan kalau saya naik mobil atau kalau saya naik motor. Sama sekali enggak. Nah, Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang saya alami tadi, sekian tahun setelah saya bersepeda tanpa menyadari kok saya merasakan ada proses-proses pendewasaan diri, pendewasaan jiwa mental saya, bahwa langkah kecil ini ternyata membawa pengaruh luar biasa terhadap diri saya. Dan saya merasa kebaikan-kebaikan ini menjadi pemicu saya untuk tetap konsisten dan komitmen sampai hari ini. Dan saya merasa salah, saya merasa berdosa kalau apa yang saya rasakan ini tidak dirasakan oleh orang-orang lain. Dan makin ke dalam, ketika saya berinteraksi dengan teman-teman di Baik Cuek yang beberapa mengusung data, akhirnya menganalisa data, saya makin tersadarkan bahwa apa yang saya lakukan dengan teman-teman yang menggunakan sepeda sebagai alat transport ini begitu banyak kebaikan ya. Itu sekian puluh tahun yang lalu, ketika pertama kali saya menjadi pengurus Baik Cuek Indonesia tahun 2007-2008. Lantas saya merenung, ya pura-pura merenung gaya banget gitu. Bekerja buat saya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Bulan anak saya ada nih, Mbah Nun, ada di bawah pohon itu. Saya ngajak saja supaya dapat belajar kepada panjenengan. Sebagai sebuah kewajiban, itu adalah sebuah kebaikan. Tuntutan agama, tuntutan hidup bahwa saya harus melakukan itu. Ini adalah bagian ibadah yang paling baik gitu ya, ibadah yang baik. Nah, ketika menuju tempat ibadah yang baik, ternyata saya juga melakukan ibadah-ibadah kecil yang tadi saya sebutkan. Interaksi dengan orang, membuat orang menjadi tenang, bahagia, padahal kita tidak memberikan apapun, hanya sebuah senyum dan sapaan. Lalu saya juga mendapatkan kebaikan dari mereka, menolong dan lain sebagainya, membantu menyeberangkan dan segala macam. Ini kebaikan-kebaikan kecil yang menurut saya luar biasa. Plus, kalau berhitung lebih luas lagi, sepeda saya tidak menimbulkan polusi udara. Itu adalah sebuah kebaikan. Dengan bersepeda saya lebih hemat. Kantor, bekerja, nyari duit ibadah, kesananya juga nyari ibadah. Maka saya merasa bahwa ini harus kita tularkan ke sebanyak mungkin orang, sehingga orang-orang akan merasakan seperti yang saya rasakan, manfaat secara mental, jiwa, dan juga manfaat secara tubuh bugaran. Kalau tadi Mbak Nun bilang bahwa titik tertinggi adalah sepeda, iya, karena kalau sudah naik motor maka kita malas gerak dan tidak sehat. Betul Bapak Ibu, teman-temanku semua, kalau katanya Tangerang banyak polusi karena banyak pabrik, alhamdulillah setiap tahun saya pemeriksaan MCU, medical check up, itu alhamdulillah jantung paru saya selalu sangat baik hasilnya. Nah, artinya ini menjaga kebugaran, menjaga kesehatan adalah sebuah kebaikan karena tuntunan agama, dan itu membuat kita lebih produktif ketika bekerja dan hasilnya sangat baik, maka ini adalah sebuah kebaikan. Nah, dari sinilah titik di mana saya merasa bahwa kegiatan kita, teman-teman penggiat sepeda ini, sekecil apapun membawa energi positif baik untuk kita maupun orang lain, masyarakat luas, lingkungan kita, negara kita, Indonesia. Dan saya melihat apa yang dilakukan Mbah Nun dengan teman-teman Kiai Kanjeng ini juga membawa energi positif dalam bentuk lain, dengan cara lain, dengan berkesenian, dengan dakwah, tausiah, dengan cara yang berbeda. Tapi muaranya kan sama, membangun energi positif sehingga tanpa kita sadari itu menambah rasa kita untuk selalu bersyukur. Yang tadi disampaikan Mbah Nun, mendapatkan rahmat dari yang di atas, karena kita selalu di dalam proses melakukan kebaikan-kebaikan kecil-kecil-kecil, kalau di jumlah saya kira menjadi banyak, dan kalau kita tularkan kepada orang lain dan orang lain itu mengikuti apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu akan tumbuh menjadi jauh lebih besar lagi. Maka dalam forum ini, koalisi kebaikan ini, saya berharap Bapak Ibu teman-temanku semua, ini menjadi sebuah momentum kita untuk refleksi diri kita lebih dalam lagi, mendengarkan, berkolaborasi, bersama-sama belajar, sinau kalau dalam backdrop ini, dalam rangka memperkaya diri kita, dalam rangka memperkaya mental kita, sehingga apa yang kita lakukan bisa kita lakukan terus-terus dan terus sampai nanti kita betul-betul tidak bisa lakukan. Dan kalau ujungnya memang kita ingin mengajak banyak sekali orang, maka sesuatu yang tidak mudah. Tadi Mbah Nun tadi di belakang juga sampaikan kepada kami yang di sana, ojo kaget nek engko gagal, ojo kaget nek engko ora iso sing mbok mimpikan dan segala macam. Ya saya kira juga demikian, karena tantangannya begitu besar. Tapi Bapak Ibu, bahwa dengan hal tersebut kita menyadari, saya juga sangat sadar bahwa apa yang kita lakukan ini sangatlah kecil. Apa yang kita lakukan nanti juga sangat kecil bila dibandingkan besarnya berbagai persoalan bangsa ini, kalau kita kerucutkan di dunia transportasi atau lalu lintas atau perkotaan, jalan raya dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan sangat kecil bila dibandingkan besarnya persoalan polusi udara, persoalan kemacetan, konflik warga, tingginya angka kecelakaan. Tapi kok saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu, baik untuk diri kita maupun yang lebih luas, lingkungan dan masyarakat yang lain, tidak akan pernah sia-sia. Maka dengan kalimat ini, saya berharap banyak kita bisa saling sinau, belajar semuanya tentang hari ini, dan rasanya sangat pas kalau kami, panitia, memang mengundang Mbah Nun dan teman-teman dari, sampai lupa ini, Kiai Kanjeng, karena kita memiliki energi yang sama, yaitu energi positif untuk menebarkan kebaikan, mengajak kebaikan walaupun dengan cara yang berbeda, tetapi ujungnya tetap sama. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan malam ini akan membawa manfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, dan insya Allah setelah ini kita membawa energi baru untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian dari saya dulu, Mbah Nun. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Butut sangat bagus. Saya menganggap ini kayak rapat aja. Kita rumuskan bersama ya. Jadi 80% yang diungkapkan Mas Butut tadi itu namanya hikmah. Nah, di luar hikmah itu ada niyah, ada wasilah, ada goyah. Kalau saya mohon maaf agak kiai-kiai dikit itu ya. Ya. Jadi kalau wasilah itu kan cara untuk menempuh. Kalau goyah itu tujuannya, terus niyah itu adalah landasan kenapa kita melakukan sesuatu. Nah, hikmah itu adalah yang tidak terduga, yang muncul. Jadi misalnya hikmah badi silaturahmi, badi serawung, badi bebrayan, badi kasih sayang sosial dan seterusnya ya. Tetapi kan itu hikmah. Hikmah itu tidak bisa diniati, gitu loh. Misalnya kue niatin nang niatnya ya nang sekaten boleh untuk bojo ya. Kan orang jur ayo nang sekaten gonggolek bojo lah ora. Kan gitu ya. Jadi itu namanya hikmah. Jadi tetapi ada juga hikmah yang kemudian diwasilah dan digoyahkan. Jadi ada hikmah-hikmah dari Mas Butut tadi yang kemudian menjadi niat ya, bahwa bersepeda itu adalah berbuat baik untuk diri sendiri, untuk kesehatan sendiri dan ternyata juga untuk banyak orang yang lain. Jadi mungkin kita bisa rumuskan, kalau gitu niatnya apa saja ya kita batasi. Jadi misalnya kalau niat ada optimum, ada maksimum, Mas. Kalau maksimal, kalau niat dan tujuan maksimal itu adalah apa saja yang kita impikan untuk dicapai. Tapi kalau optimal atau optimum itu adalah apa saja yang ada kemungkinan kita capai dalam batas kemanusiaan dan kemampuan kita. Tapi kalau ya mungkin kita harus punya yang maksimal, tapi juga harus tetap sadar kepada yang optimal. Ojo maksimal dok tanpa optimal gitu ya. Ini cara berpikir aja. Saya dulu kan anu Mas, lebih jadul daripada para pesepeda, karena saya 5 tahun di Jogja tahun 69 sampai 75 itu saya melaku Mas. Jadi aku melaku itu naik ben-bengi itu ya dari Malioboro ujung utara sampai alun-alun Mubeng, njur Bali kantor pos Ngetan, Permata ngalor tekan jaman biyen ono bioskop Rahayu, Rahayu ngulon meneh tekan Tugu Ngidul meneh, dikira-kira 6 sampai 8 kilo itu ya. Itu kalau setiap minggu itu saya selalu jalan kaki naik ora wates, minimum Kota Gede, Magelang, Muntilan, saya jalan kaki. Dan hikmahnya banyak sekali Mas. Nek kowe meng motor-motor-motor-motor ya, kowe ora mungkin mendapatkan pengalaman batin sebagaimana para pesepeda. Nek kowe nganggo sepeda iki untuk sekilo, rong kilo akan ada pergolakan dalam batin Anda. Nek nganggo motor ora ngopo-ngopo, menyenangin itu, apa mana metik ya toh. Menyenangin itu toh, karena mengeram-ngerim. Jadi itu tidak merangsang pergerakan batin apapun kalau Anda naik motor atau apalagi mobil, apalagi pesawat gitu ya. Kalau naik sepeda itu Anda ada dialektika antara fisik Anda dengan batin Anda. Jadi aku biar melaku ki Mas, nggak lagu Mas. Melaku lah irama tuh Mas, dek lewat alun-alun. Saya itu bikin puisi ya karena jalan kaki. Dan saya kira sepedaan bisa karena sepeda itu pakai irama. Dan Anda langsung terlibat di dalam ritme. Jelek itu kan menjadi ritme. Dan Anda bisa bikin lagu, bisa mikir, bisa segala macam. Itu kan. Jadi naik sepeda itu masih memungkinkan manusia untuk merenung, untuk uzlah, untuk kontemplasi. Kalau naik motor susah Mas. Naik motor wis raiso. Karena peta lalu lintasnya juga sudah menuntut sedemikian rupa. Naik sepeda ora, naik sepeda iki isih iso dinggo merenung gitu loh. Dan saya kira tuh hikmah terbesar adalah para sepeda itu mesti uripe luwih mateng timbangane wong sing nggawa motor. Dan tidak mungkin ada klub sepeda kayak klub motor toh Mas. Sing gandol wong, sing klidih kaya ning Bantul kuwi kan ra mungkin kuwi bikin klub sepeda terus punya mental kayak teman-teman klub motor di Bandung, di Jakarta, di Jogja sing klidih kuwi ya. Kan itu kan lambang dari degradasi atau kebejatan moral dari generasi yang terbaru Mas. Jadi cah-cah nom kuwi meksa wong tuane nek ora gelem nukokke motor dhewe ngamuk. Kan gitu kan? Dan len njaluk iki motor. Nah, maka sangat diperlukan kampanye sepeda. Jadi sepeda itu pokoknya kita pamerkan aja bahwa sepeda ora meng apik Mas, nikmat. Jadi saya selalu di maknya itu mengatakan, lo jangan nyuruh orang berbuat baik, tapi ajaklah orang masuklah ke dalam situasi supaya mereka menikmati perbuatan baik. Soalnya wong saiki iki nek dikon milih apik apa penak, mesti milih penak. Asu. Gitu? Mesti milih penak no. Apik ya kaya ngopo nek ora penak ora gelem gitu ya. Padahal kalau Anda pakai agama, setidak enak apapun kalau benar saya lakukan atau seenak apapun kalau tidak benar tidak saya lakukan lah ngono. Nah, makanya kampanye sepeda menurut saya pakai psikologi nikmat Mas. Jangan nek baik wong iki rada wegah diajak apik iki Mas. Gitu ya. Ono ora perkumpulan wong bodoh Mas? Ora ono Mas. Ora ono sing gelem kumpul ngaku bodoh bareng-bareng ora ono Mas. Kan gitu. Nek kumpulan wong pinter sih oke gitu ya. Nah, sehingga sekarang psikologi kampanye sepeda menurut saya harus di sentuhkan kepada urusan nikmat apa tidak nikmat. Nah, jadi Anda cerita betapa nikmatnya naik sepeda itu. Nikmat, rek. Terbangga barang, merasa sehat barang, Mas. Lumayan iki aku ming 30 kilo ning lumayan iki. Aku sepanjang hari saya percaya diri ya toh. sepanjang hari saya merasa kan COVID ini kan susah ini mas. Nek awake dhewe keweden ya salah. Nek awake dhewe kemendel ya salah. Gitu ya. Nek keweden itu artinya kaya-kaya rano Gusti Allah, kaya rano perlindungan Allah, kaya-kaya rano takwa, rano tawakal, rano sembahyang, rano wiritan gitu kan. Selalu ndak ada Allah, enggak ada malaikat, yang ada kita yang ndak berdaya berhadapan dengan COVID. Nek kemendel ya iso bahaya. Ora apa-apa, COVID ya ora apa-apa. Aku tawakal karo Allah. Ini ya modar tenan bar kuwi kan gitu. Jadi kita harus tahu garis tengah. Khairul umuri awsatuha. Jadi titik tengahnya itu adalah ora kemendel ning ora keweden, gitu. Ora keweden ning ora kewanen kan gitu kan. Atau apa? Tidak yes kuwi kan bedane pelit karo hemat apa Mas? Memeh padha to kuwi, yang tahu kan kita sendiri itu Mas. Pelit po hemat. Aku iki hemat ora pelit gitu kan. Jadi kan itu kita yang dari bersepeda itu juga tergantung kepada rasane dhewe-dhewe Mas. Maka hikmah kayak tadi itu kita perlu saling sharing satu sama lain supaya orang yang mendengar mungkin juga akan mendapatkan hal yang sama hikmahnya atau dia mencari. Kan gitu. Jadi menurut saya sepeda harus kita sosialisasikan bahwa itu adalah kenikmatan. Nek wis motor kuwi wis mulai bahaya Mas gitu loh. Wis mulai bahaya. Nek sepeda ya anggere aja kaya ning Jakarta wingi mentang-mentang wis sepeda wong 30 njur ngebaki dalan terus ora toleran karo liyane. Kan itu kan sifat manusia. Manusia iki lak sifate kan pengecut to Mas. Nek wis bolo-boloan kabeh kon minggir to. Nek wis kampanye P3 apa PDIP wis liyane kudu minggir kabeh. Dadat liyane kudu kalah. Kita tuh bolo-boloan. Mental kita tuh bolo-boloan gitu. Jadi sepeda yang ngono salah satu pamalinya atau bahayanya adalah kun wis nglumpuk wong 50 sepeda kabeh ngebaki Tamrin karo Jalan Sudirman kae njur kuwi dianggap homo kuwi kan gitu. Nah, jadi itu juga harus kita antisipasi bahwa sepeda itu nikmat, sepeda itu ya sehat itu adalah bagian dari kenikmatan. Jadi bukan soal apik tok. Karena nikmat kan karena sehat maka apik. Tapi nek kowe langsung ngomong apik, wong saiki iki koran dan media saja ora golek apik kok Mas. Wong ada ideologi yang namanya bad news is a good news. Jadi barang sing elek kuwi lah itulah berita yang terbaik kan begitu. Kan gitu. Nah, kita ndak ikut itu gitu loh. Kita yakin bahwa manusia itu dasare kabeh iki pengen nikmat, Mas. Cuman ada nikmat sing sarkem, ada nikmat yang halal kan gitu aja kan, Mas ya. Ya, Mas ya. Ya. Nah, kita kan terus baru berpikir bahwa kenikmatan yang kita cari adalah kenikmatan yang merupakan rahmat Tuhan, bukan kenikmatan yang enak kita sendiri kan. Sama dengan Bu Bojoan to Mas, aja meneh nikmatmu dhewe. Ya kowe kudu nikmat bareng-bareng kan begitu. Jadi bermasyarakat juga seperti itu. Jadi saya kira teman sekalian, kita sudah semakin bisa merumuskan bahwa kita bersepeda ini membutuhkan beberapa sosialisasi gitu ya. Mas Butut ya, sosialisasi, dan menurut saya yang paling utama adalah memamerkan betapa nikmatnya bersepeda. Duduk api duduk sehat lah, nikmat ya. Nah, di dalam nikmat pasti sehat ya. Nikmat mesti sehat. Orang kok, wah loroku nikmat tenan ya. Rano ya, nek sehat baru nikmat. Nek apik ya nikmat yang itu. Gitu. Kan gitu ya, kira-kira. Itu psikologi yang saya tangkap beberapa puluh tahun terakhir ya. Karena saya itu dulu kan penulis nomor satu di koran Mas ya. Dari Kompas sampai majalah apa saja kan saya penulis utama. Dan semua media seneng banget nih aku ngirim tulisanan gitu. Tapi kan saya berhenti total langsung pada tahun 98 bersamaan dengan Pak Harto turun itu. Pokoknya mergo kabeh iki golek elek, bad news is a good news, aku bantah ora. Pokoknya menungso iki diapa-apake mesti golek apik, mesti golek penak. Ora ono kok wong golek elek, golek ora penak ora ono. Maka kalau industri mengatakan bahwa yang jelek-jelek, yang konyol-konyol, yang rendah-rendah itu yang laku, saya ingin membuktikan kepada Anda semua bahwa aku ranggu media masa, aku tetap kondang iso, aku tetap apik iso, aku tetap menembus apa saja bisa gitu loh. Sampai-sampai akhirnya saya membuktikan kepada teman-teman wartawan bahwa ono cah cilik-cilik saka Banten iki golek ya aku umur 5 tahun, 4 tahun Mas golek ya aku iki asal usule saka ngendi, maca koran ya ora ning kok golek ya aku. Berarti ada komunikasi media yang di wilayah jin ya ada, di wilayah rohaniah ya ada, di wilayah frekuensi ya ada. Ya toh? Jadi sama dengan internet, Mas. Anda kan sekarang sudah ngerti frekuensi, mengerti sinyal, mengerti coding, mengerti apa jenisnya, Mas? Algoritma ya. Jadi ternyata setelah kita masuk internet sekarang, ternyata algoritmanya kan luar biasa luas. Jadi yang anda jumpai dengan anak-anak kecil matur nuwun di seberangkan jalan itu semua kan itu sebenarnya kan karena frekuensi itu ya. Jadi mari kita lakukan, kita masukkan aktivitas bersepeda ini di dalam frekuensi yang paling menyentuh manusia, kan gitu. Nah frekuensi ki apa yo? Gelombang. Gelombang ki apa yo? Rasa. Nek cara Jawa ni rasa apa ya. Kalau bahasanya dok asin atau dok ceplok gitu ya. Dok itu apa? Rasa. Itu rasa. Jadi manusia itu punya rasa. Sekarang kan mergo sekolahan kan rasa ora kanggo, Mas. Dadi wong saiki lek ra duwe cinta. Asline iki lek ora duwe cinta, Mas. Wong jelas korupsi ditangkep ngene kok. Jadi yang tidak dibangun oleh pendidikan modern itu adalah rasa kemanusiaan, batinnya enggak ada fakultas batin ra ono. Begitu kebatinan disebut klinik kan begitu kan. Padahal urusan manusia itu kan batin. Sekarang tadi saya tanya sama Mas siapa tadi, sama sampean. Sing ngebit iki sikilmu apa atimu apa pikiranmu? Kan itu harus diurus itu. Supaya ada korelasi dan dialektika atau kerjasama yang seimbang antara niatmu, cara berpikirmu dan pandangi sikil dan tanganmu kan begitu. Karena sepak bola pun rumangsamu Messi kayak iso ngoper pas ngono kae rumah diukur sik apa piye? Diukur sik dawane semene 30 meter terus dadi diulur kayak oh 30 meter terus lagi ditendang atene selak kelebon nanti kan ya. Jadi sebenarnya hidup itu sangat agama, hidup itu sangat ketuhanan, semuanya apa saja, termasuk nyepeda, Mas. Karena nyepeda itu kan, misalnya gini ya, nyun sewu, kemarin saya cerita sama Kiai Kanjeng, misalnya kue ya, kue rasa seneng, kue ketemu dalan, ketemu batang tikus, ya, mambu, terus kue muntah, gitu ya. Sebenarnya yang terjadi kan tidak sesederhana itu, kan tenggorokanmu ramutan nek ora dikongkon karo pikiranmu. Karena hatimu ya lah. Jadi sebenarnya ada mekanisme. Batang tikus, ambune melbu irungmu, irungmu lapor nang hatimu. Terus hatimu ngongkon pikiranmu. Apa toku niku batang tikus gini. Lanjenengan pripun balik nang hatine takon. Nah, hatine kono emoh aku. Nah, begitu emoh terus hatine perintah nang tenggorokan memuntahkan itu. Jadi itu satu mekanisme yang sangat cepat dan sebenarnya hidup tuh kayak gitu. Jadi jangan GR kita terhadap pikiran kita. Jadi saat pinter-pinter kue nak kue rapeka batinmu, kue raiso mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan gitu ya. Dan saya ini orang yang tidak terpelajar secara Barat. Saya ini orang yang terpelajar secara Jawa dan Islam. Tapi saya berani tanding dengan semua apa yang selama ini dieksplorasi gitu loh. Jadi ngunukui jane urip gitu. Jadi rumangsamu nek bal-balan ki olahraga, nek olahraga berarti menpora, berarti orang hubungan karo depak ngunu toh, pekok toh kui, ya rumangsamu piye. Lah rumangsamu, lu wong kue ki niseng kue orang ngurus dewe, tolak ngiseng-ngiseng dewe tadi. Apa kue merancang badanmu, terus nugasi wetengmu milih, iki kalorine melburene, nutrisine melburene, kau sampai ngelumpuk neng nisar weteng ya, kan jadi tok kayak bareng ngono ya, kan tidak gitu Mas, itu kan tinggal makan garin badok, garin jegelak gitu, wes barku orang sing ngurus sehingga sesungguhnya ada petugas-petugas siluman dalam tanda petik nak cara Jawa, ada petugas-petugas dari Tuhan yang namanya malaikat. Malaikat itu bukan makhluk Mas, malaikat itu adalah birokrasinya Allah, aparatnya Allah semua namanya malaikat itu dari kata muluk. Muluk itu kekuasaan, malik itu penguasa, malaikat itu adalah rentangan kekuasaan yang itu bisa dari tingkat menteri sampai tingkat lurah cari. Gitu. Jadi itu juga ada petugasnya yang di dalam diri kita itu. Bahkan Allah kan terang-terangan menyatakan di depanmu dan di belakangmu itu ada malaikat yang mengawalmu. Nah itu tingkatnya tingkat camat pebuati, monggo kita cari bersama-sama. Nah, naik kue nyepeda, kue iso loh ketemu malaikatmu. Naik nganggo motor, ayam yang ketemu polisi, angel. Naik sepeda itu punya akses batin yang luar biasa, Mas Butut. Ya, terus mestilah pikirannya luwe cerdas, pikirannya luwe imajinasi, luwe ombo sapi turutilah naik uang sepedaan. Jadi sepeda itu sebenarnya harus kita tunjukkan kepada masyarakat luas betapa sepeda itu sebenarnya accessible ke dunia batin, ke kreativitas, ke dunia-dunia beberayannya lebih baik, silaturahmi dan seterusnya lah. Jadi kita daftari semuanya satu persatu, terus kita pakai sebagai pedoman untuk mensosialisasikan sepeda ini gitu. Karena meskipun tujuannya tetap harus kita batasi, Mas. Nek sepeda menjadi primer dalam sebuah negara, ya ora mungkin toh, Mas. Ya ora mungkin ya. Jadi sepeda itu primer untuk jarak tertentu, itu bisa. Saiki coba lo ana wong jumuan iki, Mas, semejite ning seberang iki nganggo motor coba. Asu to kuwi. Ming jumuan ning kono kuwi nganggo motor. Ana lho kuwi, Mas. Dan akeh lho kuwi ya. Lho, padahal mlaku ya iso ngebit lewat HP kan gitu kan, tapi yang nggak motor ono mana yang nggak mobil, Mas, ono, Mas, ono. Meng jumuan yang ngarep kuno kui nggak nggak mobil coba, orang nggak pesawat di sana nih ya, tentu di jumuan kan. Jadi menurut saya kira teman-teman kelompok sepeda ini harus mematangkan lagi diskusi-diskusi internnya untuk mendaftari dan merumuskan apa yang harus kita iming-imingkan kepada masyarakat, bahwa bagaimanapun, misalnya kita kalau ngomong kepada ibu soal sepeda, apa yang kita omongkan, kalau ngomong kepada bapak, apa, kalau kepada si anak, apa gitu loh, Mas. Karena itu beda-beda, Mas, kan beda-beda, zoknya apa, rosonya kan beda-beda gitu loh. Apa yang diharapkan ibu kepada anaknya kan agak tidak sama dengan apa yang diharapkan bapaknya kepada anaknya, meskipun kuncinya muaranya tadi Mas Butut mengatakan sama, tetapi kan secara teknis kan agak berbeda kan gitu. Nah jadi saya kira kita perlu memperkaya apa namanya sarasian-sarasian antar pesepeda ini supaya bisa menemukan. Dan saya pendukung Pol, bahkan saya merumuskan lo industri itu sebenarnya yang benar, yang maslahat, yang bermanfaat ya Pol sepeda kuwi, nek tekan motor nganti tekan pemenai F1 ngono kae ngopo kuwi. Ono pesawat 800 km per jam, terus saiki ono mobil balap 400 ngono ya, 400. Ayo nganggo pesawat wae ngopo to kok. Kok dadi nganggo mobil balap bareng nganggo pesawat. Jadi kan wong meng kepengin nyimpi to, Mas, melihat sensasi. Jadi nah orang sepedaan itu kan tidak dididik oleh sensasi. Nek nganggo motor kan sensasi, Mas. Mengene lho, Mas. Weng tekan kono coba. Asu to kuwi. Mengenai gila, tekan itu kan sensasi, Mas, itu tidak real tuh, tidak real. Jadi kita ditipu oleh mesin. Nek sepeda kan cetok kue ngontel muarap gir piro ya toh, pas munggah kok opera kan cetok, Mas. Jadi itu masih matematis, masih nyoto, masih kasunyatan kalau sepeda. Kalau motor ke atas itu sudah klenik itu, sudah kebatinan itu ya toh, sudah cetok kue kan itu, ya toh. Lapi ya mengenek tekan kono iki. Sok-sok mencolot nang kali bareng ya. Kan gitu. Iya itu kan ndak nyata itu, Mas. Yang nyata ya ngondel semene entuk sak meter kan gitu. Gitu. Itu nyata. Jadi itu masih kehidupan yang dibikin Tuhan kalau sepeda itu. Tapi kalau motor, mobil apalagi yang F1 balap itu sudah bukan kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah. Karena Allah sendiri mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sendiri menghendaki yang mudah bagimu dan tidak menghendaki yang sukar bagimu. Neng mudah ki sepiro. Nah batasnya iki lho, menungso iki urip dienggo nentokke batas, Mas, kan. Jadi pesepeda yang merdeka. Merdeka itu kan bukan segala macam boleh. Merdeka itu adalah mengerti batas. Jadi kamu mengerti batasnya nek ndronjong saka kali urang kuwi mlaku pira, nek munggah batese wanine pira, itu kan kemerdekaan untuk menentukan batas, bukan kemerdekaan untuk berbuat apa saja. Untuk semena-mena ndak. Jadi api itu bermanfaat kalau dibatasi, toh, Mas. Selagi sumbu kompor, selagi korek, bensong rokok gitu ya. Tapi kalau api tidak dibatasi, ya kita semua akan terbakar. Seluruh dunia akan terbakar oleh api yang tidak dibatasi. Kan gitu. Oleh karena itu, pesepeda yang merdeka itu menurut saya filosofinya adalah justru kemerdekaan itu yang membuat kita lebih matang untuk menentukan batasnya. Jadi merdeka untuk menentukan batas. Bukan kemerdekaan untuk melampiaskan. Kan urip mengelur, mengendalikan untuk melampiaskan. Nah, bersepeda itu kan pengendalian yang rasional. Kalau motor kan tidak rasional, Mas. Lho mek arep rendet kok ming ngene, ming nekan rem. Piye ta kuwi? Lho ngene kok kudune ya ora leren. Wong ngene kok leren. Kudune menek mengisor gitu. Jadi itu memang tidak rasional. Kendaraan bermotor itu tidak rasional. Yang rasional ya sepeda kuwi, gitu loh. Kowe mlaku sepiro nek ngerem piro aja nganti jungkel sak piturute kan ya. Cetok ukuran kehidupannya itu jelas. Kalau sudah pakai mesin itu saya tidak mengatakan itu jelek, tapi dia motor dan mesin mobil dan sebagainya itu sudah tidak melatih habitat untuk mengukur kasunyatan yang urip gitu loh, Mas. Gitu ya. Oke. Nanti kita teruskan dengan beliau dan beliau. Kalau gitu saya minta satu lagi lagu supaya sampean bisa agak keringetan gitu. Cinta bla bla bla gitu. Ada lagunya Kiai Kanjeng berjudul Cinta bla bla bla. Ini cerita ketika Mas Imam masih bujangan dan amat kesulitan mencari istri gitu. Meskipun akhirnya min haitsu la yahtasib, Allah memberikan kejutan, dia malah dapat istri ketika Kiai Kanjeng pentas di Hong Kong. Jadi bengi-bengi hilang Imam jebule yang-yangan. Wah. Mendapatkan seorang istri, sampai suatu saat aku ketemu seorang gadis di Hong Kong, negerinya para TKI. lalu ku dekati dia yang hatinya galau dengan memberi banyak nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Modus-modus. Lalu kemudian ku ajak dia nyanyi duet jarak jauh dengan lagu-lagu selawat serta lagu cinta karya Bang Haji. Ya sudah kalau gitu, lalu ku nikahi. Masa jomblo panjang aku akhiri. Kami bertahaha berhehehe. Semua pasti indah pada waktunya. Semua pasti jodoh. Kita teruskan merumuskan bersama masa depan yang akan segera kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman pesepeda ini, yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan kenikmatan bersepeda. Saya persilakan sampaian dulu sama monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Nun. Saya Fahmi bersama Om Rudi, Teria, Om Luki, terus ada Om Pur, Om Gilang, Om Devin, Om Julius. Mungkin orang-orang yang ikut bahu-membahu bersama Ketua Bike to Work Indonesia menggulirkan ritme pergerakan di Jakarta, dari Jakarta, dari pusat. Jadi memang dipertemukan oleh orang-orang baik yang memang tulus dan juga tidak kenal lelah membawa pergerakan ini sampai detik ini dan berawal dari belasan tahun yang lalu itu. Kalau mungkin tadi Om Putut cerita sudah bisa sepedaan setiap hari, kalau saya termasuk yang komingse, komunitas seminggu sekali gitu. Ya, artinya memang tidak menggunakan aktivitas sehari-hari, namun namanya jatuh cinta sepeda itu sudah lama saya lakukan. Oh ya, ada Om Afan ketinggalan yang juga ikut dari Jakarta, ikut turut hadir di sini, salah satu foundernya Bike to Work. Ada hal yang mempertemukan saya dengan pergerakan. Jadi sekitar tahun 2007 saya menjadi guru relawan di salah satu sekolah tinggungan kumuh lah gitu di Jakarta. Saya mengajar itu pakai sepeda ontel itu. Nah, saat berangkat dari rumah ke tempat sekolah, saya tuh selalu batin ketika sepedahan ada orang tidak mau minggir karena saya kasih bel. Saya kasih krining-krining tapi mereka enggak mau minggir gitu. Banyak ya motor, ya orang-orang yang jalan, nutupin jalan gitu. Ketika saya kerining-kerining tuh tidak mau minggir gitu. Sampai saya harus berteriak, woi minggir. Nah, sampai sekolahan saya berpikir keras, kok tega ya sekarang manusia tidak mengenal bel itu tuh bunyi sepeda gitu. Dan batin itu makin bergolak ketika jangan-jangan nanti generasi-generasi yang akan datang gak ngerti kalau sebuah bel itu menandakan ada sepeda gitu. Jadi saya takut kalau sepeda itu hilang dari ingatan masyarakat masa kini gitu. Akhirnya berangkat dari kegelisahan di sebuah ruang kelas sebelum mengajar, saya mencari tahu bagaimana ngontel bersepeda tua sendirian itu bisa rame-rame membangkitkan nilai-nilai sepeda itu tetap ada gitu. Akhirnya lewat perjumpaan dengan beberapa teman menginisiasi lahirnya komunitas sepeda tua Indonesia itu tahun 2008 dan sampai sekarang ditasbihkan menjadi komunitas sepeda terbesar di dunia karena diklaim bahwasanya komunitas ontel itu dalam konferensi EVCA di Jerman bahwasanya jumlah komunitas sepeda tua yang sampai desa-desa di berbagai macam daerah itu menjadi komunitas terbesar di dunia gitu. Nah artinya apa? Atas dasar hal yang kecil, saya pengen orang-orang itu tidak melupakan nilai-nilai dari peradaban sebuah sepeda gitu. Bagaimana sepeda tercipta menjadi sebuah peradaban manusia yang melahirkan ide-ide baru tentang transportasi. Dari sepeda tercipta Bromfit, tercipta sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Dan karena kejadian sebuah bel inilah bagi saya berada terjebak dalam luang pergerakan agar sepeda ini tetap lestari, tetap menjadi kebanggaan kita semua. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan karena jujur kalau dalam aktivitas sehari-hari saya masih tidak bisa menggunakan sepeda untuk melakukan aktivitas kerja dan lain sebagainya karena sesuatu hal. Jadi masih termasuk jamaah komingse, komunitas seminggu sekali. Mungkin itu Mbak Nun, saya terinspirasi dari sebuah bel. Sebenarnya memang ada peta antara sepeda itu primer apa sekunder, gitu ya. Sepeda itu yang utama pada hidup kita ataukah dia hobi dan hiburan saja, artinya sekunder. Sebenarnya menurut saya tidak ada masalah. Awalnya hobi-hobi dok tidak apa-apa. Sekue wong yang-yangan lah. Awalnya yang mengjual jawil, meng halo-halo, meng dada-dada. Susikan rapi tenan gitu ya. Gitu ya, susikan rapi tenan. Jadi saya dengan musik juga dulu awalnya kan saya itu tahun 1976 melihat Mas Nevi ini main musik di Kampung Dipowinatan terus enggak sengaja terus bikin aransemen musik puisi, saya baca puisi pakai musik Slendro waktu itu ya. Slendro Pelok waktu itu. Kemudian lama-lama berkembang dadi Kiai Kanjeng Tenan dengan segala macam dinamikanya gitu ya. Artinya saya kan bukan pemusik Mas, tapi kan sekarang saya full. Artinya keterlibatan saya dengan Kiai Kanjeng di dalam apa arena universe of music estetik itu saya serius gitu loh. Jadi saya juga alhamdulillah saya juga dikasih Tuhan cukup banyak lagu ya, sekitar 20-30 adalah saya bikin lagu. Padahal aku dulu pemusik, aku ora mudeng A minor, ora mudeng babar pisan. Ning pokoke aku anggere duwe ide, aku kondo karo blodong karo bobit ya nang ngene apike piye gitu. Setelah itu di aransemen bersama gitu ya. Jadi sebenarnya naik sepeda hobi tok ya enggak apa-apa awalnya kan lama-lama kan itu cinta benar. Jadi yang jangan lupa ya saya sekeluarga punya sepeda masing-masing loh Mas. Jadi itu atas jasa Mbak Novia ya. Jadi saya juga dengan sepeda, dia juga punya sepeda. Anak saya semua punya sepeda masing-masing dan teman-temannya Mbak Via juga diprovokasi sedemikian rupa untuk punya sepeda. Jadi sepeda ini sebenarnya harus kita yakini sebagai masa depan umat manusia, Mas. Tidak mungkin puncaknya adalah pesawat gitu ya. Karena pesawat itu hanya untuk beberapa orang, 5% sampai 10% dari penduduk setiap negara. Kalau sepeda kan everybody. Jadi oleh karena itu jangan segan-segan dan jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah bahwa sepeda itu sebenarnya memang paling dibutuhkan oleh manusia. Karena diapa-apake manusia kan ya butuh sehat, butuh nikmat, butuh apik dan bersepeda itu jauh lebih nikmat daripada naik motor. Gitu ya. Nah, itu yang mungkin belum kita sosialisasikan, kita belum merayu-rayukan kepada masyarakat ya. Tapi dengan berbagai macam upaya seperti festival Obay Sikil saat itu tadi itu ya entah di Jakarta entah di sini bahwa semua yang datang ke festival itu harus bersepeda misalnya gitu ya Mas. Pokoknya didolei piye carane melibatkan para pesepeda sebanyak mungkin. Jadi cita-cita kita mungkin tidak usah sampai ke tingkat bahwa sepeda akan menggantikan motor, ya rasalah. Sepeda menggantikan mobil, ya ora. Orang nanti semono. Tapi pokoknya pada jangkauan di mana sepeda itu manfaat, manusia sudah milih sepeda gitu loh. Tidak perlu motor, tidak perlu mobil gitu loh. Paling tidak itu aja optimalnya seperti itu gitu. Dan itu bukan tidak bisa itu. Menurut saya itu masa depan juga karena manusia saya kira sudah sehat toh Mas. Rata-rata itu sudah sehat lah. Jadi para sepeda kan yang paling sehat di antara penduduk setiap negara sebenarnya gitu. Dan setahu saya di Amerika, di Australia, di Belanda, di Jerman saya pernah ke sana itu kabeh mahasiswa ya sepedaan. Semua itu pakai sepeda gitu loh. Sehingga ada jalan khusus ada lajur khusus untuk sepeda gitu ya. Mungkin di Indonesia belum bisa hidup 100% gitu ya. Tapi saya kira sepeda itu termasuk menurut saya itu masa depan manusia karena manusia kan akhirnya kan kapok juga Mas nek loro-loronen kan kapok juga untuk bermanja-manja kan lama-lama kan dia akan kembali ke pengetahuan mengenai betapa nikmatnya bersepeda gitu loh. Karena memang seger Mas. Sepeda ini seger. Misalnya kowe sak anak bojomu bar sepeda ora ketang mung 10 kilo ngono kan bali sumringah ra karuan kae. Membanggakan dirinya masing-masing ngono kae to. Kan gitu. Njur GR, njur sumbung ngono kae to itu. Jadi menurut saya manusia itu punya peluang di dalam jiwanya untuk akan membutuhkan sepeda lambat atau cepat. Ada yang cepat, ada yang tidak kan. Tapi itu masa depan kita. Jadi Anda harus yakin bahwa masa sepeda adalah masa depan umat manusia gitu aja. Diyakini aja. Ya. Ngopo ndak ora yakin, yakin wae karena misalnya Anda berdoa sama Tuhan itu kan juga jangan berharap-harap, yakin saja. Wong imam wae entuk bojo. Hong Kong pisan kan, ayu pisan itu kan. Pinter nyambut gawe pisan imam ya. Iya pinter nyambut gawe. Covid ra masalah bojone pinter nyambut gawe. Perkara nyambut gawe pribadinya saya ndak ikut-ikut gitu ya. Gitu. Tapi pokoknya kita yakini Mas. Kalau Anda berangkat dengan keyakinan insya Allah kita lebih cerdas itu Mas. Jadi kalau mohon maaf kalau saya pakai kiai saya ya. Dari sifatnya Rasulullah itu kan ada 4 Mas. Siddiq, amanah, tablik, fatonah. Dibuk sekolah, fatonah itu kecerdasan Mas. Adanya aspirasi ide baru, pokoknya mikir sing anyar-anyar ya, sing pokoknya kebuka, masa depan itu kebuka, itu namanya fatonah. Supaya fatonah itu harus terbiasa tablik. Tablik itu mensosialisasikan. Kue ora kesel-kesel lemu menyebarkan apa namanya kenikmatan bersepeda itu ora entek-entek itu namanya tablik. Tapi untuk bisa tablik, untuk bisa istiqomah Anda menyebarkan nikmatnya bersepeda, Anda harus sebelumnya itu namanya amanah. Jadi kue kudu iso dipercaya tenan oleh dirimu sendiri, oleh lingkunganmu dan oleh masyarakat yang mendengarkan kampanyemu kan gitu. Jadi Anda harus amanah gitu. Nah supaya amanah Anda harus sidik, nek jiwanya Rasulullah kan jadi urut-urutannya sidik, amanah, tablik, fatonah. Jadi bosko, nek gue pengen cerdas, pengen duwe ide terus, ya sepedane tenanan. Nanti akan muncul ide-ide bermacam-macam, tidak hanya urusan sepeda, mungkin punya ide jalan, punya ide apa macam-macam itu loh. Itu namanya fatonah, itu ujung jarum untuk menembus sesuatu yang selama ini belum bisa ketemu, itu namanya fatonah. Jadi berkedasan. Lantip nek cara Jawane lantip. Jadi punya ujung jarum ke lantipan kalau bahasa Jawa itu. Nah, tapi dasar yang paling awal adalah sitik. Ya kuwi kudu tenanan. Sitik itu kudu jujur. Tenanan, ngopo-ngopo iki tenanan. Nek kuwi pancen pesepeda ya pesepeda tenanan. Nah, tingkat tenananmu iso seminggu pisan ya ora apa-apa. Ning kan mesti kuwi lama-lama isin dhewe masuk aku ming seminggu pisan rek. Ya nek sak iso-isone ya nanti kan punya ide tak sepeda wae, tak sepeda. Lama-lama kan akan meningkat dari seminggu menjadi seminggu 2 kali, 3 kali. Atau di dalam seminggu kue sudah semakin sering, frekuensinya semakin tinggi untuk bersepeda kan bisa aja Mas itu loh. Memang menungso menungkui Mas, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, tidak bisa langsung 10 kan gitu. Kalau idealnya memang sih sepeda itu primer, tapi ya tidak realistis juga gitu loh. Jadi aku saiki kudu nang Jakarta, misalnya kudu nang Jombang kan ya ora mungkin sepedaan Mas. rada edan aku nang Jombang sepedaan arep padang bulanan ning kono kan ya rada edan kuwi. Jadi ya tetap aku kendaraan biasa naik bermotor gitu ya ke Jombang atau ke Jakarta. Tetapi sejauh kita relevan atau pantesin dengan sepeda, manfaatnya itu maksimal untuk sepeda ya sepeda wae. Misalnya nek ming nang kota gede kan sepedaan iso, nek ming pomane ming jemuan Mas gitu kan. Ya sepedaan lah gitu. Itu saya kira proses itu kita sadari sehingga saya memacu Anda ikut mendoakan dan ikut mendorong Anda untuk tidak berhenti-berhenti untuk mensosialisasikan tabligh, kalau bahasanya Rasul tadi tabligh. Tabligh itu menyebarkan, menyampaikan banyak mungkin dengan cara yang fatona. Caranya harus kreatif. Kalau Anda tabligh terus ya Anda fatona. Kalau bekal Anda kesungguhan dan bisa dipercaya, maka penyebaran Anda juga akan kasih ide-ide oleh Tuhan. Kan gitu. Saya mengalami hidup seperti itu Mas. Jadi tidak mungkin saya fatonah dengan ide yang aneh-aneh. Ini kayak Kiai Kanjeng ini kan fatonah Mas. Nanti ada musik kok koyong ini. Ini gamelan ini dinggung dangdut ya iso, dinggung lagu ini Maroon 5 ya iso. Ini apa itu jane ini kan. Itu kan fatonah namanya. Jadi itu satu kecerdasan yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun tidak semua orang bisa memahami atau menghargai Mas. Dan kita enggak usah ngenteni diregani uang Mas. Nek menungso iki jan ya pekok ngono kuwi. Ya, piye meneh. Lah sing picek dhe'e terus ngarani sing endi abang ora ono abang ireng kabeh. Lah soalé dhe'e buta warna Mas. Aning sing disalahke barangnya dudu mripate kan. Nah, sekarang kan gitu Mas. Banyak faktor-faktor kehidupan yang tidak diakui oleh kaum intelektual, oleh pemerintah, oleh para pakar, oleh ulama atau siapapun. Padahal faktanya bukan mereka yang tidak diakui itu tidak ada. Dia enggak bisa melihat. Dia enggak bisa menyentuh, enggak bisa menemukan. Terus yang disalahkan adalah kok kaya demit, sing rusak mripatmu, cahaya ayune kaya ngono kowe ngarani demit kaya wewe gombel. Ah sing rusak mripatmu. Gitu loh. Nah, sekarang kan banyak kejadian begitu, Mas. Nah, di media massa itu Anda bisa temukan betapa banyak orang rabun, apalagi medsos gitu ya. Betapa banyak orang rabun, orang buta warna, atau orang yang tidak bisa melihat, picek. Ya. Terus yang disalahkan adalah sesuatu yang dia tidak bisa lihat itu. Gitu, kan, gitu. Itu kejadian komunikasi sosial internet itu seperti itu, Mas. Maka Kiai Kanjeng juga tidak pernah minta di buku kebudayaan dan kesenian Indonesia resmi yang disebar ke seluruh dunia, ke kedudukan-kedudukan, itu tidak ada Kiai Kanjeng, Mas. Ya rapopo, rapopo. Jare lillahi ta'ala gitu, lillahi ta'ala ya wis Allah wae sing ngakui gitu. Saya menikmati Kiai Kanjeng, saya nikmati aja. Laku apa tidak laku, viral apa tidak viral, enggak ada masalah. Pokoknya saya menikmati kok. Urip, wong aku Gusti Allahku ya dudu kowe, malaikatku ya dudu kowe, nabiku ya dudu kowe, kok repot. Ya wis kowe ngakoni, perang ngakoni ora masalah. Wong aku iki menikmati rahmat Allah dengan fatona-fatona yang bermacam-macam gitu ya Mas ya. Oke. Sekarang mungkin giliran Anda insyaallah. Monggo Mas. Baik, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Holik, saya koordinator Back to Work Yogyakarta. Saya pesepeda kambuhan. Jadi kalau pas mobilitasnya tinggi di hari itu ya saya menggunakan motor, tapi ketika slow, tidak banyak pekerjaan harus wirawiri ke mobilisasi yang cepat, saya lebih memilih sepeda. Mas Fahmi ini saya kagum dengan beliau karena literasi tentang sepedanya luar biasa. Bahkan saya yang sudah banyak bersepeda di Jogja aja baru tahu kalau cerita tentang Slebor yang dicat putih itu produsen sepeda dari mana Mas, Belanda ya. Itu ya gara-gara kejadian orang ditabrak sepeda ditabrak orang dari belakang akhirnya menginspirasi itu. Tapi mungkin Mas Fahmi ini enggak tahu bapak sepeda Mas ya. Bapak sepeda siapa Mas? Kalau bapak kepanduan kan Baden Powell ya. Bapak sepeda ada loh, Brad Pitt. Iya. Jadi bapak sepeda Brad Pitt Mas. Bagi saya sepeda itu salah satu sarana untuk mendidik anak saya. Anak saya yang umur 5 tahun ini dia masih pakai sepeda tanpa pedal, jadi masih warawiri kesana. Tapi saya memang sarana dulu sebelum dia pakai pushbike dia sering bonceng ibunya. Jadi ada boncengan di belakang dan Dan itu perpustakaan pertama anak saya. Belajar biologi, belajar sawah, belajar apapun. Belajar tentang makanan, dijak keliling kemana-mana, ya diboncengin sama istri saya itu. Diceritain apa, traktor segala macam yang dia lihat, apapun ditanya sama anak yang kecil. Anak saya yang nomor pertama, sama, senang sepeda juga. Jadi kami sekeluarga ini insya Allah istiqomah, senang sepedanya. Nah, tapi yang kemudian menjadi persoalan adalah kadang saya belum begitu yakin gitu kalau anak saya kemudian bersepeda agak jauh karena melihat lalu lintas kita ini luar biasa kejam gitu. Bahkan beberapa kali saya ketika bersepeda atau bermotor melihat anak-anak mau nyebrang pakai sepeda itu saya sempatkan berhenti karena enggak ada ampun. Jadi lalu lintas kita hari ini sangat mengerikan. Tapi saya tetap optimis, artinya bahwa anak saya yang bekalnya ini, bekal motoriknya saya bekali dengan bersepeda itu, nah insya Allah siap nanti ketika dia harus beraktivitas di jalan raya. Tapi dengan melihat kondisi lalu lintas sekarang ini ya memang mungkin salah satu keengganan atau ketakutan orang tua ngeculke anaknya itu ya selamat orang gitu nih, melihat kondisi apa namanya lalu lintas itu. Nah kemudian yang menjadi perhatian tadi Mbah Nun juga sudah singgung soal kebaikan yang kecil ini kadang oleh media ini framingnya selalu nggak pas gitu. Justru yang jeleknya yang apa namanya kemudian dimunculkan gitu. Misalnya berita COVID meningkat, ilustrasinya gambar orang nyepeda itu. Padahal ya nggak ada cerita sepedanya di beritanya itu gitu. Atau misalnya kemarin kejadian teman-teman sepeda kata yang ngontrak jalan gitu, bersepeda bareng-bareng kemudian framingnya kemana-mana. Dan itu efeknya juga sampai pesepeda yang ada di Jogja. Mereka mendapat bullying, teman-teman di Bali juga mendapat perlakuan yang kasar dari pesepeda motor dan pengguna jalan yang lain. Gitu. Jadi media ini memang luar biasa untuk memframing kejadian di Jakarta, dampaknya bisa di bagian Indonesia yang lain gitu. Jadi dengan koalisi kebaikan ini, saya sebagai ketua pelaksana yang ditunjuk teman-teman ya mengharapkan bahwa dua hari ini kita merumuskan kudu kepiye sih janjane ben masa depan PIT ini masih ada gitu. Bagaimana harus mengedukasi, bagaimana mengadvokasi kalau ada teman kita sing dicemol neng dalan sama pesepeda motor. Bagaimana harus berkampanye, kampanye ben wong seneng ben nikmat bersepeda itu seperti apa. Kemudian bagaimana tentang isu-isu sosial tentang sepeda itu kita pikirkan bersama. Harapannya nanti besok kita ada deklarasi, Mbak. Deklarasi bersepeda Jogja. Kita akan rumuskan dari apa yang kita dua hari ini kita elaborasi bersama teman-teman dari banyak komunitas. Nah harapannya dengan adanya deklarasi ini semakin memberikan semangat kepada kita. Kemudian malam ini kita sinau bersama-sama, harapannya juga ada bekal, ada keyakinan bahwa kita menjadi pesepeda yang merdeka, artinya merdeka terhadap diri kita sendiri. Arep ono berita apapun yang negatif tentang pesepeda, ya kita tetap bersepeda, tetap menebar kebaikan. Dan kami di Bike to Work Jakarta sudah berkomitmen untuk membagikan kasih sayang sosial melalui sepeda ini. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya garis bawahi bahwa yukwi soal kardio, soal ausdauer, soal stamina atimu. Pokoknya kuwi gak apik terus wae. Gapik terus wae kalah dhewe engko kono. Kalau Anda ngeyel terus itu nanti akan capek sendiri. Mereka akan capek sendiri. Media itu Anda jangan benci juga, pakai saja. Dan misalnya kalau Anda bikin festival apa ya pakai media. Ya media ya gumantung kowe barang kok. Mereka kan tidak punya filter, tidak punya prinsip, tidak punya ideologi, tidak ada. Mereka kan tidak punya tidak punya outline nilai sedemikian rupa yang mereka konsisten. Jadi Anda pakai aja menurut saya. Anda daya gunakan aja media itu. Karena bagaimanapun Anda tetap butuh media. Apapun bentuk media itu, saya sendiri kan termasuk orang yang dipelkodo media kan gitu. Jadi nek kuwi ndelok YouTube kan okeh banget aku. Bagusi banget aku ngomong sembuarang tekan ning YouTube aku usil, nyinyir gitu. Dan itu saya tidak tahu menahu semua itu. Sing aku ngomong Sabdo Rojo, sing aku ngomong Palestina Israel, sing aku ngomong apa ngomong sembarang, koyo aku roh sembarang dan sembarang tak omong kayak gitu loh. Padahal saya tidak tahu menau tayangan itu dan uploadnya itu nggak tahu saya. Ya sudah, pokoknya nek aku tak terjangkap ya. Wis sakar mulai mengelekodo aku, sakar mulai menyilakak ke aku, sakar mulai menganiaya aku ramasalah. Semua yang kamu lempar ke saya akan jadi kebaikan bagi saya. Apa saja? Kamu boleh lempar batu, kamu boleh lempar kejahatan, kamu boleh lempar fitnah. Lemparkan apa saja kepadaku. Nanti sampai kepada dia akan jadi kebaikan bagiku. Aku ono ayate ya, repot. Ono ayate, dan itu ada mekanismenya. Jadi kalau saya melempar batu ke Anda, itu kan speednya kan kira-kira berapa kali sekian puluh kilometer jam itu ya. Nah, malaikat itu speednya beribu-ribu kali lipat. Sama dengan saya cerita mengenai mautah ndelok batang tikus molo. Itu kan begitu cepatnya speednya. Jadi malaikat itu bisa mengambil alih batu yang dilemparkan itu, kemudian merubahnya langsung menjadi berkah, menjadi roti, menjadi apa, sehingga ketika sampai ke orang yang kita jahati itu, dia berubah menjadi kebaikan. Bisa. Bisa sekali. Bahkan Allah ngakunya, aku kok yang melempar bukan kamu, bukan mereka. Mereka melemparmu tapi sesungguhnya aku yang melemparmu. Sehingga kalau aku yang melemparmu, yang aku lemparkan adalah rahmat dan berkah, kan gitu Mas. Kira-kira gitu. Itu ada rumusnya dan kenapa Anda heran dengan itu? Itu kan wong kowe SMS, WA dalam satu detik sampai ke Rusia, sampai ke kenapa heran kalau malaikat punya apa? Prime speed yang luar biasa kan gitu. Dan itu kan sangat bisa Mas. Jadi semua kejahatan kita itu bisa menjadi kebaikan bagi orang yang kita jahati. Demikian juga kalau orang menjahati kita, justru bisa menjadi kebaikan bagi kita. Wama romaita itu romaita walakin lalloha roma. Itu rumusnya dalam Al-Quran. Dan itu jopo jabimu ngunuku lahir. Nek kue dijahati wong langsung kue ngucapkan iku. Nek misalnya kue diserempet mobil pemotor singawur, kok wacak kayak kue, kok keplok iping telung kue ngelimpang deh. Lu tenan kue. Ya, ning aku ramuru iku we ben ngelimpang ke mobil ora lo ya. Ning pokoknya dalam hidup itu sebenarnya ada rumus-rumus yang kita tidak menyangka. Dan sebenarnya itu ilmiah, semua itu ilmiah. Semua itu ilmiah. Jadi misalnya kalau Allah menyebutkan ada malaikat yang dari langit ke bumi itu hitungannya detik ada. Ada yang kecil sekali lebih kecil dari atom ada. Ada malaikat yang menyangga walu, jumlahnya walu nyonggo alam semesta, galaksi-galaksi 37 akeh iki disonggo karo malaikat walu coba. Gedene spiro kuwi. Gitu. Ya, jadi sebenarnya semua itu jelas kok dalam hidup ini kalau Anda mau belajar agama. Sebenarnya jelas. Maka untuk Anda ya sudah. Anda berbuat baik, Anda berniat baik, teruskan dan nikmati, nikmati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ngono ya kira-kira ya. Nah, saya itu pernah Mas tahun 72 itu di veta kompli oleh P3 untuk kampanye di alun-alun utara. Di lokal tapi Mas, aku kampanye lagi ramal bu partai. Aku diumumkan kan yang spanduk-spanduk kampanye MH Ainun Najib kayak wah badingan. Terus kan saya diajak sama senior-senior saya Pak Umar Kayam, Pak Asyadi Sirkar, waduh MH hebat memang kamu itu gitu. Mbahmu rasanya matamu akhirnya di veta kompli. Nah saya kan tidak bisa mengelak Mas, sudah diumumkan kalau di koran di spanduk-spanduk kalau saya tidak datang kan saya dianggap pengkhianat kan gitu. Maka saya datang. Cuman gimana datang kampanye piye? Terus dilalah sore itu saya jam 5 kampanyenya di P3 di Alun-Alun. Ibu saya jam 3 sore datang ke Patang Puluan, ke tempat kos saya waktu itu. Terus saya mengeluh kepada ibu saya dan ibu saya mengatakan, lapo kok repot nak, pokoknya wong urip iku yo gayo apik, ngelakoni apik, kapan naik karo sapa wae. Rumusnya gitu hidup itu. Pokoknya Anda terus berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan dengan siapapun saja. Itu rumus ibu saya dan saya terus berangkat Mas. Berangkat kampanye kayak Mas saudara-saudara. Di seluruh negeri ini tidak ada partai politik yang melakukan kampanye tetapi berani mengundang orang independen kayak saya. ngono ta. Keplok kabeh. Tapi kan aku sing independen ta, Mas. Dudu wong ketiga ta. Wis entek pisan wis. Sudah habis seluruhnya itu. Jadi setelah itu saya ngomong wis plak plak plak tapi kan sebagai orang independen bukan sebarang bertiga. Gampang kok, Mas, menaklukkan kehidupan itu sebenarnya mudah-mudah saja kalau Anda fatonah gitu ya. Jadi mohon maaf ini saya agak berkepanjangan mengingati contoh-contoh kampanye, tapi intinya adalah sudah Anda terusin, Anda nikmati, Anda teruskan berbuat baik dengan kecerdasan-kecerdasan yang terus dicari dengan fatonah-fatonah tadi itu. Supaya termasuk festival tadi atau di Jakarta bikin sebanyak mungkin lah. Atau bikin akrobat, kan nanti kan muncul Mas bocah-bocah yang pinter-pinter nunggang sepeda, dia piek-piek kan Mas, sepeda yang di apa-apa kan, enggak muncul. Yang mungkin kita enggak bisa, tapi ada anak-anak yang bisa itu Mas. Ono sing numpak sepeda piye-piye, wong aku biyen numpak sepeda ngene barang tahu Mas. Ngene tahu aku gitu. Zaman cilikanku mbiyen ya. Jadi nanti akan muncul tuh para pesepeda-pesepeda yang dahsyat itu kan akan muncul, dan itu Anda harus memberikan ruang dan merangsang mereka untuk tampil, dan pada dasarnya manusia kan senang dilihat yang terjadi, mereka akan mempertunjukkan apa yang mereka maksud. Mudah-mudahan dari pertemuan Anda seharian tadi dan malam hari ini, Tuhan membukakan ide-ide, membukakan kecerdasan, membukakan semangat dan kenikmatan yang terus-menerus dari apa yang sudah Anda yakin dan Anda lakukan bersama-sama ini di seluruh Indonesia, apalagi Anda adalah kelompok pesepeda terbesar sedunia. Berarti nek sedunia seakhirat barang nih kono ra wong nyepeda. Gitu. Berarti seakhirat barang tekan Mars-Mars barang kono, tekan Jupiter barang kono. Dan itu Indonesia, Mas. Dan Indonesia itu Anda jangan lupa, gen Anda itu gen istimewa di dunia ini. Manusia Indonesia itu manusia Indonesia, cuman sejak kita merdeka kita menjadi konyol, kita menjadi bodoh, kita menjadi minder, kita menjadi rendah diri kan gitu. Tapi Indonesia itu sebenarnya adalah pusat kesejahteraan bumi aslinya. Maka dulu mbah-mbah kita bikin Borobudur itu, tadi saya sudah cerita sama mas-mas ini ya, Borobudur itu putaran energinya sesuai dengan jarum jam. Itu kalau putarannya begini Mas, nengen ya, itu dia akan punya efek untuk menyerap berkah dari langit, energi dari langit ke bumi. Sebaliknya kalau Anda naik haji, itu kan ke kiri Mas. Ya, kalau Borobudur ke kanan, kalau di Ka'bah itu ke kiri, Anda tawafnya gini. Itu untuk mengembalikan berkah Allah kepada Tuhan. Jadi nek coro Arabe, nek Borobudur itu innalillahi, semua dari Allah kita serap ke bumi, terus nanti kita ke Mekah, kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi ojo nang Mekah malah golek bondo, ojo nang Mekah dengan tujuan untuk cari kekayaan dan seterusnya gitu loh. Karena justru kita memuncak dengan haji itu adalah untuk menyerahkan kembali, mengembalikan semua milik Allah ini kepada beliau kan begitu. Nah, saya sampai ke situ-situ, jadi saya mohon dengan sangat teman-teman, kalau mungkin malam ini tidak bisa terlalu panjang, tapi pokoknya saya nyengguyung sebisa-bisanya, apapun yang Anda sampaikan ke saya nanti akan saya lakukan yang saya bisa, dan saya dari jauh mendoakan, pokoknya terus kele. Dan Anda harus sangat menikmati sepeda itu sendiri, jadi ojo kowe dhewe ora menikmati kan gitu. Karena yang kita sebarkan ke masyarakat adalah kenikmatan bersepeda gitu ya. Festival Obay Sikil, terus subjudulnya kenikmatan bersepeda. Misalnya gitu ya, dan sepeda itu peradaban deh. Sepeda itu lahir dari revolusi roda, kemudian orang berpikir lebih jauh, tidak hanya gerobak, tidak hanya kereta kencana, tapi orang bikin yang agak lebih praktis, yang bisa untuk 1-2 orang, yaitu sepeda itu gitu. Itu hasil peradaban yang luar biasa, dan menurut saya seperti yang diomongkan di lagunya Kiai Kanjeng tadi, nek wis njaluk meneh. Jadi ketika sudah sampai sepeda, mestinya orang sudah jangan naik ke motor mobil lagi, cukup sepeda. Atau ada disiplin bahwa mobil, pesawat itu hanya untuk perjalanan sekian, kalau perlu jadi aturan pemerintah. Nek ming sekolahnya mewajibkan dam misalnya. Kan bisa seharusnya itu. Boleh dong, saiki ki ora SD wis nganggo motor ono lho Mas. Jan wong saiki wis ora ngetimpan papan. Mosok SD wis nganggo motor. Karo bapak ya ditukokke coba to. Bapak iki mikir piye uteke iki kan gitu. Itu. Mesti jadi kan bisa sebenarnya ada aturan seperti itu. Kan Pak Heri Yudianto Walikota Jogja kan pernah bikin hari Jumat sepeda to. Jadi setiap hari Jumat semua karyawan di Pemda Jogja itu dan gitu. Kan lumayan meskipun seminggu sekali kan sudah lumayan gitu. Jadi tentu bisa kita kembangkan dengan ide yang bermacam-macam. Misalnya Anda bikin masjid, masjid hanya menerima sepeda. Nek ana nggawa motor kok salat ning masjid kono wae rasane kene ngene. Atau macam-macam gitu ya, atau apapun lah ya gitu ya. Gitu. Jadi saya kira idenya harus dikembangkan terus, dicari terus. Meskipun tidak boleh memaksa, tidak boleh diktator, tidak boleh otoriter dan seterusnya. Tapi semua harus melalui saran, anjuran, dan apa, kenikmatan tadi itu disosialisasikan. Teman sekalian begitu kira-kira. Sekarang ini saya akhiri dengan Kiai Kanjeng satu nomor dari Afrika. Di Kiai Kanjeng ini pokoknya jajah raka-rakaruan. Yang terakhir mereka ke Maroko kemarin. Nah ini satu nomor, ini karangannya seorang nenek dari Tanzania namanya Fatimah. Tapi nama aslinya di desanya Kidude. Jadi Bi Kidude, jadi B atau Nek Wedok Bibi Kidude. Ya. Jadi namanya Kidude. Ini kemudian dibahasa Jawakan oleh Kiai Kanjeng, terus kita bawakan bersama. Ini lagunya agak-agak rada aneh-aneh sithik ngono kuwi. Ning diarani Jawa ya rada iso, ning ya ora, diarani Arab ya iso ya ning ora gitu. Dadi pokoknya Kiai Kanjeng ini kan waton apa jenenge? Pokoknya sembarang di kremus gitu ya. Supaya menjadi fatonah, supaya menjadi kreativitas baru, supaya kita tidak kaget kalau kita menjumpai sesuatu yang tidak kita duga-duga karena kita sendiri sudah melakukan banyak hal yang tidak terduga-duga kan gitu. Yuk, silakan Mas. Yuk. Thank you. kita terpaksa harus mengakhiri acara ini karena protokol. Ini lagu terakhir ini dari Al-Quran, so. Jadi ini misteri yang saya juga belum tahu. Pokoknya kata Tuhan kita itu dulu mati, terus sekarang ini hidup, terus besok kita mati, terus hidup lagi, mati lagi, baru masuk surga atau neraka. Gitu. Jadi kita ini masih akan mengalami mati, terus hidup lagi, mati lagi, baru surga neraka gitu ya. Itu prakteknya bagaimana itu transformasi metafisika ataukah itu fisik saja saya tidak tahu juga. Tapi pokoknya menurut Tuhan begitu. Kita dulu itu mati, Anda baca Al-Baqarah ayat 183 kalau tidak salah. Anda dulu itu mati, sekarang Anda hidup, terus besok Anda mati, terus hidup lagi, mati lagi, baru hidup lagi di akhirat. Menurut Tuhan seperti itu. Tapi saya enggak ngerti itu, belum pernah mengalami soalnya. Ya bareng-bareng enggak diingat ditelok. So nek jebul ada ketemu meneh wis mati njur urip nek ya toh, ngono ya. Ya toh kandhani jundu gitu kan. Ya toh. Jadi ternyata memang mengasihkan hidup itu. Karena ada misteri-misteri yang kita hanya tahu sedikit-sedikit dari Allah, tapi kemudian kita yang nomor satu adalah menikmatinya dan mensyukurinya. Jadi termasuk sepeda ini adalah hadiah dari Allah agar Anda lebih bersyukur dan lebih menikmati. Karena orang yang tidak bersepeda tidak bisa menikmati kenikmatan setinggi dan sebesar yang Anda nikmati sebagai pesepeda. Kan itu. Oke, teman-teman sekalian. Sebagaimana yang pertama tadi, bahasa Arabnya sepeda adalah darajah. Maka kalau derajat itu darajah, kalau sepeda darajah, R-nya dua. Maka dengan Anda memilih peradaban sepeda ini, Anda ditingkatkan derajatnya oleh Tuhan dalam hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya sholat dan amal soleh, sodako saja yang bisa meningkatkan derajat. Anda memilih sepeda itu juga sebuah kemuliaan yang luar biasa, karena wong Anda bisa beli mobil kok nganggu sepeda, itu kan berarti kan itu kan pakai ilmu puasa namanya, berarti Anda mendapat pahala dari Allah gitu ya. Teman-teman sekalian, sampai ketemu lain kali, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi. Saya minta maaf untuk semua kesalahan-kesalahan saya. Sok-sok aku ono misuh-misuhe ning misuhku ki mau misuh mesra ya. Misuh apik lah gitu ya. Ono misuh-misuh apik piye. Ya kuwi ra iso diganti subhanallah ya ra iso. Ora iso ta Mas ya. Bocah wong kae jan bajingan terus wong kae jan subhanallah ya ra iso ta ya Mas ya. Angel ta ya. Leng ganti angel ya. Acan kae jan astagfirullah kae ayo ra penak ya to. Oke ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.